Yang suka rakuat bak tangan di atas semuanya oke Jack. Langsung kita persembahkan bareng gitar sedut senut katanya. Hadir Irlanda. Wali bareng Irlanda di sini. Wow. Jalan.